warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Kita kembali akan membaca kitab Sittud Durar dan masih di bab ar-raddu ala al-mukhalifi min al-amri bil ma'ruf wa nahya anil munkar, meluruskan penyimpangan termasuk bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Terakhir yang telah kita baca adalah keterangan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Bashir Al-Ibrahimi, salah satu di antara ulama Ahlussunnah Al-Jazair, yang beliau menjelaskan tentang pengaruh besar ketika kaum muslimin terjebak dalam paham mitos-mitos dan paham-paham sufi yang itu ternyata menjadi pengantar bagi generasi Islam untuk mengikuti berbagai macam aliran yang menyimpang seperti liberal dan turunannya. Dan itu artinya bagian dari musuh dari dalam dan celah dari dalam yang melemahkan kaum muslimin. Berikutnya penulis akan membawakan tentang penjelasan muwajahatuhum minal kharij, menghadapi musuh dari luar. Annal aduwa la yadkhulu alayka baitaka illa idza kanat manafizuhu maftuhatan au dha'ifatan. Bahasanya musuh itu tidak akan masuk ke dalam rumahmu kecuali jika jendelanya atau pintunya terbuka atau pintunya lemah. Fal firqul islamiyah, maka berbagai macam firqah Islam, al-munharifah, berbagai macam kelompok yang ngaku Islam tapi dia punya penyimpangan. Anin nahiyati, anin najiyati, humum manafidul kufar. Mereka punya beberapa penyimpangan, mereka adalah jendela-jendela yang menjadi ruang dan tempat masuknya orang-orang kafir. Wahal yajhalul muslimuna atharul mutasayyifah. Bukankah kaum muslimin mereka sudah mengetahui pengaruh besar sufi terhadap isti'maril biladil islamiyah, terhadap penjajahan negeri-negeri Islam, dan bagaimana kerjasama mereka dengan orang-orang kafir untuk mengalahkan kaum muslimin. Dan itu terjadi berulang dari sejarah dulu sampai sekarang, selalu seperti itu. Sufi adalah jendela yang paling longgar, pintu yang paling lemah bagi orang-orang kafir untuk menguasai kaum muslimin. Ibnu Taimiyah pernah menceritakan tentang Syiah Rafidhah yang ada di masa silam. Wahum yasta'inuna bil kufar 'alal muslimin. Mereka bekerja sama dengan orang-orang kafir untuk mengalahkan kaum muslimin. Wa qad ra'aina wa ra'al muslimuna. Kita telah melihat demikian pula kaum muslimin. Annahu idza butuliyal muslimuna bi'aduwin kafir. Ketika ada seorang muslim, ketika kaum muslimin menghadapi musuh yang kafir, kana ma'ahu 'alal muslimin. Maka orang-orang sufi itu akan selalu membantu orang kafir dalam memerangi kaum muslimin. Sebagaimana yang terjadi pada Genghis Khan, raja Tartar yang kafir. Sesungguhnya Rafidhah mereka membantunya untuk mengalahkan kaum muslimin. Demikian pula mereka kerjasama dengan Hulagun, dengan Hulagu Khan, cucunya Genghis Khan, ketika datang ke Khurasan dan Irak serta Syam. Maka kejadian ini adalah kejadian yang paling terkenal dan semua orang tahu ketika itu. Mereka berada di Irak dan Khurasan dan menjadi penyebab terbesar kekalahan kaum muslimin dan kemenangan orang kafir. Ketika itu Wazirul Khalifah, menterinya, perdana menterinya Khalifah, alladhi yuqalu lahu Ibnu Al-Qami, yang bernama Ibnul Al-Qami, termasuk salah satu di antara penganut Syiah Rafidhah. Falam yazal yamkuru bil khalifah, maka dia selalu membuat makar untuk mempengaruhi khalifah dan kaum muslimin. Wa yas'a biqati arzaki askadil muslimin, dan memangkas anggaran negara untuk militer kaum muslimin. Sehingga cara yang dilakukan oleh Al-Qaumi untuk melemahkan negeri Baghdad, melemahkan kerajaan Baghdad atau Daulah Bani Abbasiyah ketika itu adalah dengan cara dia minta, kita tidak butuh banyak militer, kita enggak butuh banyak tentara, tapi kita lebih butuh banyak pendidik. Akhirnya dana negara untuk militer banyak dipangkas, dialihkan ke pendidikan. Tapi dia punya maksud, karena nanti pada satu saat akan ada serangan dari Hulaguhan ke Irak, dan ketika itu militernya sudah dalam kondisi lemah. Maka dia memangkas dana yang digunakan untuk askarul muslimin, yang digunakan untuk militer kaum muslimin. Wa da'afahum, dan melemahkan mereka. Wa yanha an qitalihim, dan melarang mereka untuk berperang. Wa yakitu anwa'an minal kaidi, dan ada berbagai macam lagi makar yang dia lakukan. Hatta dakhalu faqatalu minal muslimin, sampai akhirnya Tartar berhasil masuk ke Baghdad dan membantai kaum muslimin. Ma yuqalu, yang jumlahnya innahu bid'ata asyara alfa alfin, jumlahnya kurang lebih sekian belas juta kaum muslimin yang terbantai, kurang lebih au aktsar au aqal, kurang lebih sekian belas juta kaum muslimin yang terbantai. Walam mangkasara al muslimuna sanata ghazan, dan ketika kaum muslimin mengalami kemenangan pada tahun terbunuhnya seorang raja Ghazan, akhadul khaila, si Rafidah ini merampas kuda, senjata, dan berbagai macam tawanan. Waba'uhum lil kufar, kemudian dijual kepada orang kafir Nasrani di Qabros. Qabros, Ciprus, ya. Wa akhadhu man marra bihim minal jun, dan mereka pun memalak setiap pasukan yang mereka jumpai. Wa kanu adarra 'alal muslimina min jamil a'da, maka keberadaan orang-orang Rafidah itu lebih berbahaya bagi kaum muslimin dibandingkan semua musuh yang lainnya. Dan itu terjadi dari sepanjang, dari sejarah ke sejarah berikutnya, dari satu zaman ke zaman berikutnya. Alhamdulillah, kesadaran kaum muslimin mulai nampak di tengah masyarakat. Meskipun sejarah berdarah seperti ini, kalau disinggung terkadang dianggap sebagai bentuk tuduhan dusta atau cerita bohong, padahal itu realita yang dituliskan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya, yaitu tentang peristiwa runtuhnya Baghdad. Sebabnya apa? Karya dari Al-Wazir, Perdana Menteri Al-Alqami, seorang Syiah, yang dia dipuji oleh Khomeini, dan bahkan Khomeini mengatakan perjuangan besar yang seharusnya selalu kita ingat adalah karya seperti yang dilakukan oleh Al-Alqami, yang dia berhasil meruntuhkan Baghdad. Pada saat tentara Hulagu itu datang, Al-Wazir ini mengarahkan kepada raja, tolong arahkan tentara ke arah sebelah. Mungkin dia buat di sana ada sesuatu yang mengancam, padahal di sana tidak ada apa-apa. Akhirnya negara lemah, tentaranya sedikit, barulah kemudian pasukan Hulagu dengan sangat mudah masuk ke Baghdad. Dan kita juga mendengar peristiwa seperti sungai yang ada di Irak menjadi berubah warnanya karena saking banyaknya kitab yang dibuang ke sungai. Sehingga andaikan peristiwa ini tidak terjadi, wallahu alam, mungkin referensi yang dimiliki oleh kaum muslimin lebih banyak. Tapi banyak referensi itu yang hilang pada peristiwa penaklukan Baghdad di tangan orang-orang Tartar. Walidzalika, karena itulah, kana a'immatuna, afqaha min ayyad min ayyudahinu al-munharifina an manhajis salaf. Karena itulah para ulama kami, para ulama kita Ahlussunnah, mereka sudah sangat paham sehingga tidak perlu untuk basa-basi di hadapan orang-orang yang menyimpang itu untuk menampakkan manhaj salaf. Bal ra'au jihadahum akbarul jihadain. Bahkan mereka memandang bahwa jihad meluruskan orang seperti ini, orang-orang sufi yang dia punya potensi bahaya dari dalam, itu lebih besar dibandingkan jihad melawan orang kafir. Sebagaimana dikatakan oleh Yahya bin Yahya, salah satu di antara gurunya Imam Bukhari dan Muslim, "Adzubu 'ani sunnah," membela sunnah, "afdalu minal jihad," lebih afdal dibandingkan jihad. Meskipun membela sunnah itu sendiri bagian dari jihad. Dan ini jihad yang lebih afdal menurut Yahya bin Yahya. Karena jihad dengan membela sunnah bentuknya adalah berusaha untuk melestarikan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan oleh Al-Hirawi dengan sanadnya dari Nasr bin Zakaria. Saya pernah mendengar Muhammad bin Yahya Az-Zuhli yaqulu sami'tu Yahya ibn Yahya. Saya pernah mendengar Yahya bin Yahya mengatakan, "Adzubbu 'ani sunnati afdalu minal jihadi fi sabilillah." Membela sunnah itu lebih afdal dibandingkan jihad fi sabilillah. Qala Muhammad, kata Muhammad, yaitu Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, "Qultu li Yahya," kata Yahya, aku bertanya kepada Yahya bin Yahya, "Ar-rajulu yunfiqu malahu wa yut'ibu nafsahu wa yujahidu, fahal fahadha afdalu minhu?" Ada orang yang mengeluarkan hartanya dan dia lelah ketika berperang. Apakah orang yang membela sunnah lebih afdal dibandingkan orang seperti ini, jihad melawan orang kafir? Qala, kata Yahya ibnu Yahya, "Na'am bikathir." Betul, mereka lebih afdal, bahkan selisihnya sangat banyak. Wa qala Al-Humaidi, gurunya Imam Bukhari, pernah mengatakan, "Wallahi li'an aghzuwa ha'ula'i alladhina yarudduna haditha Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Demi Allah, saya memerangi orang-orang yang menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ahabbu ilayya min an aghzuwa 'iddatahum min al-atraq," yakni bil atraq al-kufar. Itu lebih saya sukai dibandingkan saya berperang melawan orang-orang kafir dengan sejumlah yang lebih banyak dibandingkan jumlah mereka. Ini perkataan siapa? Gurunya Imam Bukhari yang bernama Al-Humaidi. "Wa qad wajadtu mithla hadha 'inda man huwa a'la tabaqatan min Al-Humaidi." Dan aku menjumpai riwayat yang semisal dengan ini pada generasi yang lebih tinggi dibandingkan Humaidi, yaitu perkataan Abu Sa'id Al-Khudri. Qala Asim ibn Shumaykh. Asim ibn Shumaykh mengatakan, aku pernah melihat Abu Sa'id Al-Khudri setelah beliau sudah tua dan tangannya gemeteran. Yaqulu, beliau mengatakan, "Qitaluhum ay al-Khawarij ajallu 'indi min qitali 'iddatihim min at-Turuq." Membantai mereka orang-orang Khawarij itu lebih mulia menurutku dibandingkan melawan orang-orang kafir yang jumlah pesertanya atau yang jumlah pasukannya lebih banyak dibandingkan jumlah orang Khawarij. Kenapa demikian? Ada penjelasan yang disampaikan oleh Ibn Hubairah. Walidhalika qala Ibn Hubairah, karena itulah Ibn Hubairah menjelaskan hadis Abu Sa'id Al-Khudri tentang memerangi orang Khawarij. Kata Ibn Hubairah, wa fil hadis, dalam hadis ini menunjukkan bahasanya berperang melawan Khawarij aula min qitalil musyrikin, itu lebih tinggi, lebih mulia dibandingkan berperang melawan orang musyrik. Wal hikmah, hikmahnya adalah anna qitalahum hifdzu ra'si malil Islam, bahwa memerangi orang-orang Khawarij itu sama dengan menjaga modal dasar Islam. Wa fi qitali ahli syirki talabur ribhi, sedangkan berperang melawan orang-orang musyrik itu mencari untung. Wa hifdzu ra'sil mal aula, dan menjaga modal itu lebih utama dibandingkan cari untung. Enggak untung enggak apa-apa, yang penting modalnya utuh. Itu prinsip orang dagang. Ketika berbicara tentang masalah pengaruh dalam jihad, melindungi kaum muslimin dari penyimpangan itu sama dengan apa? Menjaga modal. Melawan orang kafir dalam kegiatan jihad berarti ngambil untung. Kalau ternyata modalnya rusak gara-gara orang sibuk ngambil untung, berarti sebenarnya dia rugi. Makanya mereka memahami lebih baik jaga modal dibandingkan mengejar cari untung. Inilah yang dipahami oleh para ulama, sehingga mereka punya sikap yang sangat keras terhadap setiap penyimpangan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Tujuan besarnya adalah dalam rangka untuk menjaga modal. Waqala Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, salah seorang ulama yang sangat ma'ruf dengan karya beliau dalam masalah fikih mu'amalah. Judulnya apa? Sering jadi rujukan baik ahlu sunnah maupun Hizbut Tahrir. Al-Amwal. Buku ini sering disinggung. Kata beliau, al-muttabi'u li sunnah kal-qabidi alal jamri, wa huwa al-yawm indi afdalu min ad-darbi bis-sayfi fi sabilillah. Orang yang mengikuti sunnah itu ibarat menggenggam bara api, dan menurutku mereka ini lebih afdal dibandingkan perang dengan membawa senjata fi sabilillah. Padahal kelihatannya ketika sudah mengangkat senjata untuk jihad itu masya Allah amal yang sangat besar, sampai akhirnya dipamer-pamerkan fotonya di mana-mana. Belum apa-apa bawa senjata sudah foto, padahal belum berangkat itu. Entah baru di mana gitu, bawa senjata udah foto. Kita tidak tahu kenapa lelaki ketika bawa senjata kelihatan jadi ujub, padahal itu cuman airsoft gun, apalagi cuman bawa nerf. Dia cuman bawa kayak gitu tapi kelihatan gagah terus di foto, padahal gak ngefek sama sekali. Waqala Ibnu Qayyim, kata Ibnu Qayyim, wal hija wal jihadu bil hujja wal lisan muqaddamun ala jihadi bis sayfi was sinan. Jihad dengan hujjah dan lisan itu lebih didahulukan dibandingkan jihad dengan pedang dan senjata. Kembali kepada pemahaman tadi ya, menjaga modal lebih didahulukan dibandingkan mencari untung. Selanjutnya kita akan bahas tentang isti'malu syiddah fil inkar alal mubtadi'ah la ya'nil wala alil kufar. Bersikap keras dalam mengingkari orang-orang ahlul bid'ah itu tidak sama dengan memberikan loyalitas kepada orang kafir. Innal asla fil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari al-lin warif. Hukum asalnya dalam melakukan gerakan amar ma'ruf nahi munkar adalah mengedepankan sikap lemah dan lembut. Sebagaimana yang Allah firmankan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah mereka kepada jalan Rabbmu dengan cara hikmah, mau'izah hasanah, dan debatlah mereka dengan sesuatu yang lebih baik. Bil hikmah maksudnya adalah bil ilmi, wal mau'izatul hasanah berarti menyampaikan nasihat yang isinya adalah at-targhib wa tarhib, motivasi dan ancaman. Anda kalau melakukan seperti ini, nanti dapat pahala sekian, dapat pahala kayak gini, janji kayak gini. Anda kalau melanggar seperti ini, nanti ada ancaman kayak gini, itu namanya apa? Al-mau'idhah hasanah. Sehingga kita datang misalnya di tengah orang-orang sedang menyembah patung, lalu kita nasihati. Sadarnya, apakah dia mau terima atau tidak? Itulah mau'idzah hasanah. Nah, ketika mau'idzah hasanah itu dilakukan, bisa jadi orang ini bantah. Oh, enggak benar, yang saya lakukan itu bukan syirik. Oh, ini ibadah kepada Allah. Tapi melalui sajen. Nah, lalu kita melakukan debat. Maka Allah ajarkan wajadilhum billati hiya ahsan. Ketika debat pun, debat dia dengan cara yang lebih baik. Wa qala li Musa wa Harun sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Ta'ala berfirman kepada Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam, idhaba ila fir'auna innahu tagha, berangkatlah kalian berdua untuk menemui Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu orang yang melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, maka sampaikan kepada Fir'aun perkataan yang lembut, kalimat yang lembut, nasihat yang lembut, semoga dia ingat atau dia takut terhadap nasihat yang kalian sampaikan. Sehingga Musa punya ilmu tentang Allah, punya ilmu tentang kebenaran. Kemudian Musa menyampaikan kepada Fir'aun dengan cara apa? Mau'idzah hasanah. Baru setelah itu dia ngajak debat, didebat oleh Musa. Dan itulah tahapan dalam dakwah. Tahapan dalam dakwah, al-hikmah wal mau'idhatul hasanah dan al mujadalah atau al jidal. Ada seseorang yang menghadap Khalifah Harun Ar-Rasyid. Lalu orang ini menyampaikan sebuah mukaddimah sebelum ngasih masukan. Wahai Khalifah, saya mau memberikan kritik kepada Anda. Tapi mohon maaf, sebelumnya, yarhamkallah, sebelumnya saya mau sampaikan bahwa kritik saya ini sangat keras, pedas, dan menyakitkan. Apakah Anda sanggup menerimanya? Apa kata Khalifah Harun al-Rashid? Tunggu dulu. Engkau tidak lebih mulia dibandingkan Musa, dan aku tidak lebih jelek dibandingkan Fir'aun. Padahal Allah perintahkan kepada Musa agar berkata yang lembut kepada Fir'aun. Saya enggak mau terima. Sehingga ketika orang ini mau memberikan kritik pakai mukaddimah seperti tadi, tidak diterima oleh Harun Ar-Rasyid. Wa an Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana." Sikap lemah lembut ketika mengiringi sesuatu pasti akan semakin menghiasinya. Wala yunza'u min syai'in illa syana, dan tidaklah sikap itu dicabut dari sesuatu kecuali akan membuat dia tidak indah, membuat dia lebih buruk, karena disertai dengan sikap yang keras. Makanya hasilnya tentu beda antara mereka yang ketika tahap belajar disikapi dengan halus dengan mereka yang ketika tahap belajar disikapi dengan keras. Dan prosesnya juga beda. Lakin idza kanal munkiru la yughayyir. Namun ketika idza kanal munkaru la yughayyar, ketika kemungkaran itu tidak bisa diubah. Illa binau'in minal khusyunati, kecuali dengan salah satu di antara teknik kekerasan. Wala ba'sa bi istimalihi, maka tidak masalah harus menggunakannya. Walau kana minal muslimin, meskipun itu di karangan kaum muslimin sendiri. Tidakkah kita lihat bahasanya Allah membolehkan untuk perang dan Allah membolehkan untuk memerangi orang-orang yang menyimpang. Walaisa fawqal qitali khusyunatun, dan tidak ada lagi sesuatu di atas perang yang lebih keras lagi. Tidak ada cara yang lebih keras melebihi perang. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Kalau ada dua kelompok kaum muslimin yang saling tegang, fa aslihu bainahuma, maka damaikan keduanya. Perintah Allah apa? Damaikan keduanya. Jangan manasi keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, ketika salah satunya sudah mau damai, tapi pihak yang kedua enggak mau damai, pengennya tetap mendolimi pasangannya, faqatilul lati tabghi, maka perangilah pihak yang enggak mau damai tadi. Hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka kembali kepada aturan Allah, yaitu kembali mau damai. Dan ayat ini penerapan pertamanya terjadi pada orang-orang Khawarij. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ketegangan-ketegangan terjadi ketika Khawarij dengan umumnya Muslim Ahlussunnah. Maka Ali bin Abi Thalib menerapkan hal ini, sehingga mereka ketika ditanya, Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang Khawarij, siapakah Khawarij? Kata Ali bin Abi Thalib, humul muslimun, hum ikhwanunal muslimin alladzina baghaw alaina. Mereka adalah saudara-saudara kita di kalangan kaum muslimin, tapi bertindak melampaui batas kepada kita. Wa qad yashtaddul mu'minu fi inkarihi ala akhihi aktsara minhu ma'aduhi. Dan terkadang ada orang mukmin yang mengingkari saudaranya melebihi dari pengingkarannya terhadap musuhnya. Tidakkah kamu lihat bagaimana sikap Musa ketika menghadapi Fir'aun? Sementara pada waktu beliau mendapatkan peristiwa atau melihat adanya Bani Israel yang mengambil anak sapi sebagai berhala, beliau bersikap keras kepada siapa? Harun. Dijambak kepalanya, ditarik jenggotnya. Sampai Harun mengatakan, Allah berfirman, wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaih. Musa menjambak rambutnya Harun, diseret mendekat kepadanya. Dalam ayat yang lain Harun mengatakan, ya bna ummi la ta'khud bilihyati wala biraksi. Wahai saudaraku, wahai putra ibuku, jangan engkau menjambak rambutku dan jangan engkau tarik jenggotku. Sehingga yang dilakukan oleh Musa itu dua tangan main atas bawah di tangan, saking marahnya. Makanya ketika Musa alaihissalatu wassalam marah besar, beliau melempar apa? Taurat. Wa fiha hukmullah, padahal di situ ada hukum Allah. Padahal melempar Quran hukumnya kekufuran. Ini dilakukan oleh seorang nabi. Ada di ayat apa itu? Tapi Allah tidak mengkafirkan Musa, karena Musa alaihissalatu wassalam ketika itu dalam kondisi sangat marah. Marahnya Musa sampai seperti orang yang hilang setengah akalnya. Zahaba an Musa al-ghadab. Ada di surat apa itu, lupa sih. Wa alqal alwaha, ada di surat Al-A'raf ayat 150. Dan Musa melempar al-alwah, melempar lauh, yaitu lembaran-lembaran suhuf yang beliau bawa, padahal di situ ada ayat-ayat Allah. Di ayat 154 Allah mengatakan, Walamma sakata ammu sal ghadabu akhadal alwah wa fi nuskhatiha hudaw wa rahmatul lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Ketika marahnya Musa itu sudah mulai diam, sehingga yang terjadi bukan Musa mengendalikan marahnya, tapi marahnya Musa mengendalikan Musa. Maka Allah jadikan fa'ilnya itu ada pada marahnya. Walamma sakata am Musa al-ghadabu. Ketika marahnya Musa sudah mulai diam. Berarti yang subjeknya siapa? Ghadab, marahnya Musa. Sedangkan Musa jadi objek. Nah, marah ini yang mengendalikan dia. Makanya orang kalau sudah marah itu seolah-olah marah ini ada makhluk tersendiri, adalah makhluk tersendiri yang bisa mengendalikan hamba itu. Begitu marahnya sudah reda, akhadal alwah, Musa mengambili suhuf-suhuf tadi, lembaran-lembaran tadi. Wa fi nuskhatiha huda wa rahmah. Padahal di situ ada petunjuk dan rahmat. Di situ ada ayat-ayat Allah. Padahal melempar Quran itu secara sengaja termasuk perbuatan minimal dosa besar. Nah, ini dilakukan oleh seorang nabi terus gimana? Siapanya beliau punya udzur disebabkan karena marahnya. Sehingga kondisi sangat marah Allah jadikan itu sebagai udzur bagi Musa, sehingga Allah tidak memarahi Musa disebabkan kejadian ini. Dan beliau menarik wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaihi, dan beliau menarik rambut saudaranya Harun kemudian diseret mendekat kepadanya. Maka ada perbedaan yang terjadi. Musa ketika mendakwai Fir'aun lemah lembut, tapi Musa ketika mengingatkan Harun sangat keras. Fahal li ahadin ayyah tajja alaihi bil wala'i wal bara. Apakah ada orang yang menyalahkan Musa terkait masalah wala' wal bara' disebabkan kejadian ini? Muttahiman lahu bi annahu yumsitu lisanahu wa yatawa ala akhihi wa yulattifu bit tawagit, dengan tuduhan bahasanya Musa telah menggunakan lisan dan tangannya untuk bersikap keras kepada saudaranya, sementara dia bersikap lemah lembut terhadap Raja Togut. Bal rubama kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'anniful ulama'a min ashabihi idza akhta'u akthara min ghairihim. Dan bahkan kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersikap keras kepada beberapa sahabatnya yang bergelar ulama, ulama di kalangan sahabat seperti Mu'ad bin Jabal. Ketika mereka keliru dan kerasnya beliau itu melebihi dari yang lain. Sebagai contoh, ketika Nabi SAW mengingatkan Mu'ad, gara-gara Mu'ad ngimami sholat tapi sangat panjang yang dibaca surat Al-Baqarah, lalu Mu'ad ditegur oleh Nabi SAW, afatanun anta ya Mu'ad, kamu mau bikin masalah wahai Mu'ad, afatanun anta, bahasa kita ya, kamu mau bikin kisruh wahai Mu'ad. Wa yuqabiluhu talattafuhu bil a'rafi. Kebalikannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap lembut terhadap a'rabi. Ada orang badui masuk masjid kencing, para sahabat sudah ketem-ketem. Ini tinggal melayang saja tangannya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Dan badui itu melihat kanan kirinya sudah mulai mau mukul. Dan beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegah mereka jangan sampai mukul. Selesai kencing, malah beliau minta kepada para sahabat yang nyiram, bukan badu ini justru nyari air. Beliau minta kepada para sahabat, ambilkan seember air, disiram, masalah selesai. Nah, selanjutnya badu ini yang dinasihati, karena dia bodoh. Saking senangnya badu ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai dia mengatakan apa? Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ghairana. Ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad, yang lain enggak usah kasih rahmat. Lalu beliau mengatakan laqad hajjarta wasi'a. Kamu membatasi yang luas. Kalau cuma yang dikasih rahmat kita berdua saja, yang lain enggak boleh. pada rahmat Allah itu sangat luas. Tidak boleh kayak gitu. Tapi karena orang bodoh ketika berdoa juga pakai kebodohan, sehingga dia doanya ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqala li Usama ibn Zaid hina qatala fil ma'rakati musyrikan ba'da an nataqa bi kalimati tauhid. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menegur Usama bin Zaid ketika dalam peristiwa perang dia membunuh seorang musyrik, padahal orang musyrik ini telah mengucapkan kalimat syahadat. Ya Usama. Usama ngasih alasan apa? Ya Rasulullah, orang ini mengucapkan kalimat syahadat dalam rangka untuk melindungi diri. Ya, karena sudah terjepit baru ngomong. Wah, ini pasti cuman alasannya untuk melindungi diri. Akhirnya oleh Usama tetap dibunuh. Ya Usama, kata Usama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Usama, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah?" Apakah engkau membunuhnya padahal dia telah mengucapkan la ilaha illallah? Kata Usama, famazala yukarriruha hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dhalikal yawm. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menerus mengulangi kalimat ini sampai saya berangan-angan, andaikan saya tidak masuk Islam ketika itu. Karena kalau saya belum masuk Islam, beliau akan bersikap lembut. Nah, berhubung saya sudah Islam, sudah kenal yang seperti ini, maka beliau bersikap sangat keras disebabkan karena kesalahan yang dilakukan oleh Usama. Waqad istafada Usama min hadha ta'nif fi nushi ayyam al-fitnah allati kanat ba'da maqtali Utsman radhiyallahu anhu. Dan Usama bin Zaid mendapatkan pelajaran dari sikap keras ini dan beliau terapkan pada peristiwa ketika terjadinya pembunuhan Utsman bin radhiyallahu anhu. Fa'awrasahu tawarru'an an dima'il muslimin. Yang ini membuat beliau tidak mau menumpahkan darahnya kaum muslimin. Sehingga beliau menjadi warok terhadap dima' kaum muslimin. Qala adh-Dhahabi, kata Dhahabi rahimahullah, intafa Usama tu min yaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam id yaqulu kaifa bila ilaha illallah ya Usama. Usama mendapatkan pelajaran ketika beliau dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu Nabi SAW mengatakan, terus nanti bagaimana dengan la ilaha illallah itu? Bagaimana dengan la ilaha illallah itu? Wah, nanti kamu dituntut di akhirat. Padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Fakaffa yadahu walazima baitahu faahsana. Maka beliau tidak mau angkat senjata ketika terjadi ketegangan antara Utsman dengan para pemberontak. Walazima baitahu, dan beliau tetap tinggal di rumahnya. Faahsana. Dan berusaha untuk selalu berbuat baik. Allahu Akbar. Seperti inilah bagaimana a'dhamu tarbiyah an-nabawiyah. Pendidikan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam membekas kepada orang yang diberi nasihat bahkan sampai tua. Dan itu terus diingat. Sangat berbeda dengan tarbiyah ala hisbiyah. Ya mungkin kelihatannya itu mewah, tapi sejatinya itu sangat lemah. Ada seorang ulama yang beliau ngajar di dalam rumah. Dan ketika majelis itu dimulai, pintu ditutup. Kalau ada orang yang ngetuk dari luar, beliau perintahkan kepada muridnya, lihat. Lihat dulu dari dalam. Kalau dia termasuk orang yang sudah ngaji, enggak usah dibukakan. Tapi kalau belum ngaji, dipersilahkan masuk. Nah, muridnya ini kan tahu siapa saja yang sudah ngaji, siapa yang belum. Ada orang yang ngetuk, oh ini sudah pernah ngaji, sudah sering ngaji, sudah kenal sunnah dia, tidak dibukakan. Tidak boleh masuk. Sehingga yang sudah kenal ngaji malah disikapi keras sama syekh ini. Kamu kalau kenal ngaji, ya tahu diri. Mulai jam 9, datang setengah 9. Jangan mulai jam 9, datang setengah 10. Kajian sudah dimulai baru datang. Tapi kalau dia orang awam, ya dimaklumi, karena dia belum paham. Dari sinilah kita bisa tahu pengaruh tarbiyah Nabi SAW yang diberikan oleh beliau kepada Usama. Wallahu a'lam. Nah, hadhihi natijatun mudahanatun ba'dhum ba'dan liwahmil ishtighali bil kufar. Dan kita bisa lihat ketika tarbiyah ala hizbiyah itu dilakukan, ternyata para penganutnya mereka tidak warok terhadap darahnya kaum muslimin. Banyak yang jadi korban adalah kaum muslimin atas nama jihad. Lawan pemerintah, lawan-lawan. Akhirnya yang tegang muslim lawan muslim. Korbannya, ya jelas muslim, muslim lawan muslim. Padahal kejadiannya itu dilakukan hanya atas kepentingan masalah dunia. Dan itulah bentuk dari pernyataan mereka, karena mereka menyangka kalau mereka sibuk melawan kekufuran. Karena itulah Syekhul Islam mengatakan, al-mu'minu lil-mu'mini kalyadaini taghsilu ihdahal ukhra. Mukmin bagi mukmin yang lain itu sebagaimana dua tangan. Tangan yang satu akan mencuci tangan yang lain. Waqad la yanqali'u al-wasah, waqad la yanqali'u al-washu illa binau'in minal khusyuna. Dan terkadang kotoran itu enggak bisa hilang dari tangan sebelahnya kecuali dengan digosok keras. Lakin dzalika yujibu minan nadhafah. Tapi ini bisa menyebabkan tangan yang satunya jadi bersih. Wan nu'umah ma nahmatu ma'ahu dzalika ba'da at-takhshin. Dan akan terlihat bersih sehingga kita memujinya meskipun itu dilakukan dengan cara yang keras. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan terkait pelengkap dari penjelasan penulis tentang mewaspadai musuh yang berasal dari luar. Dan insyaallah masih ada sedikit paragraf yang belum sempat kita baca. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kemudian kita masuk ke al-aslu as-sadis. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.